Betapa pilu hatiku mengenang di kau, oh sayang. Telah kau tinggal pergi setahun lalu. Ku tahu isi hatimu mengharap kasih mesra, karena ayah dan bunda terhalang cinta mesra. Kasih yang telah kau beri subur menghias kalbu. Biar musim berganti mekar selalu. Ku pinta izin darimu beri sekadar waktu. Sabarlah kau menanti aku kembali. Kenanglah aku, oh kasih, dalam restumu. Terbayang wajah jelita mengalir air mata. Pasti di satu masa kita bersua. Kasih yang telah kau beri subur menghias kalbu. Biar musim berganti mekar selalu. Ku pinta izin darimu beri sekadar waktu. Sabarlah kau menanti aku kembali. Kenanglah daku, oh kasih, dalam restumu. Terbayang wajah jelita mengalir air mata. Pasti di suatu masa kita bersuah.